Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul, dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkannya kepada kita, yaitu talabul ilmi. Dan insya Allah pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk kembali melanjutkan kajian kitab Jinayatut Tamayyu' ala al-manhaj as-salafi oleh Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Adapun pembahasan kita masih tentang jawaban yang dikemukakan oleh Syekh Ubaid atas pertanyaan yang pertama, yang menyangkut salah satu syubhat ahlut tamyiz, yaitu bolehnya bermajlis dengan semua kelompok kelompok dakwah yang ada seperti Ikhwanul Muslimin dan Jamaatut Tabligh, dan mereka mengatakan bahwa seperti inilah manhaj dan metode dakwah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Dalam sebagian jawabannya, Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala telah menyampaikan bahwa manhaj Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala tidaklah seperti itu. Syekh bin Baz adalah seorang alim terkemuka. Syekh bin Baz adalah seorang alim yang kokoh keilmuannya dan kokoh manhajnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala adalah orang yang tidak pernah membiarkan kebatilan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala adalah orang yang lantang dalam menyampaikan kebenaran. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala adalah orang yang dihormati oleh seluruh ahlu sunnah dan disegani oleh ahlul bidah. Syekh bin Baz rahimahullahu taala adalah sosok yang dikagumi, yang dituju oleh semua orang dari berbagai macam kalangan. Semua orang ingin hadir di majelisnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Oleh karena itu sangat wajar atau sangat memungkinkan jika dalam salah satu majelis Syekh bin Baz hadir di sana orang-orang dari kalangan Ikhwanul Muslimin, hadir di sana orang-orang dari kalangan jamaah tabligh dan semisalnya. Namun hal yang patut untuk kita ketahui adalah bahwa Syekh bin Baz rahimahullah tidak menampakkan sikap tamayyun. Tidak menampakkan sikap yang lembek. Syekh bin Baz dalam majlisnya senantiasa menampakkan sikap tamayyuz. Memisahkan diri dari kelompok-kelompok dakwah yang ada. Bahwa beliau bukan bagian dari mereka. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam majlis-majlisnya selalu menyampaikan tentang pentingnya berpegang teguh kepada sunnah. Harus menjauhi berbagai macam kebid'ahan. Dari sini nampak jelas bahwa apa yang dinyatakan oleh sebagian ahlu tamyi, kalau Syekh bin Baz mempunyai metode dakwah bolehnya bermajlis dengan seluruh kelompok dakwah yang ada, adalah sangkaan yang batil atau pernyataan yang batil, tidak dapat dibenarkan. Kemudian ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam jawaban yang lain yang dikemukakan oleh Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullahu taala, beliau menegaskan wa thammatu wajhin, halaman 10, annal alima idza ijtahada wa akhta'a la yakunu khata'uhu manhajan yajibu sulukuhu 'alan nas. Sisi lain yang menyangkut jawaban Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullahu taala terkait dengan sosok Syekh bin Baz rahimahullah, annal alima, bahwasannya seorang alim apabila berijtihad kemudian salah dalam ijtihadnya, maka kesalahan ijtihadnya tidak boleh dijadikan sebagai manhaj yang wajib untuk ditempuh oleh seluruh manusia. Artinya jangan dijadikan sebagai manhaj yang diikuti. Huwa ma'jurun 'ala ijtihadihi, seorang alim yang salah dalam ijtihadnya itu ma'jurun 'ala ijtihadihi, akan mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Tetapi sekali lagi ingat, kesalahannya itu tidak boleh diikuti, tidak boleh dijadikan sebagai manhaj yang ditempuh. Hadza was'uhu wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hasil ijtihadnya ini adalah merupakan jerih payahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Seorang ijtihad bukan berarti tidak punya kelemahan. Seorang mujtahid maksudnya bukan berarti tidak punya kelemahan. Seorang mujtahid bukanlah sosok yang sempurna. Ada kalanya ijtihadnya benar dan ada kalanya ijtihadnya salah. Namun semua itu merupakan hasil dari jerih payahnya. Sehingga sekalipun salah, seorang mujtahid tetap mendapatkan pahala. Adapun bagi kita, maka jangan sekali-kali mengikuti kesalahannya. Qala lakin an yantahija khata'uhu wa yattakhidhu maslakan wa dinan falaysa dhalika bisadid wala sawab bal wala sawab wala haq fal khata'u khata'. Hanya saja kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, mengikuti kesalahannya, kesalahan ijtihadnya, dan menjadikannya sebagai jalan dan agama, maka itu sesuatu yang tidak tepat. Wala sawab wala haq, tidak benar, tidak juga hak. Fal khata khata, kesalahan tetaplah sebuah kesalahan. Ya. Di sini Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala ingin mengingatkan kepada kita agar jangan fanatik, ta'assub, dan taklid kepada seorang alim, siapapun itu. Sekalipun Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa beliau seorang alim terkemuka, beliau seorang alim yang kokoh keilmuannya dan manhajnya, tetap kita tidak boleh taklid kepada beliau. Kita tidak boleh fanatik dan ta'assub kepada beliau. Ya. Kalau Syekh bin Baz keliru atau salah dalam ijtihadnya, maka kita tidak boleh menjadikannya sebagai manhaj yang kita pegang. Kesalahan tetaplah sebuah kesalahan, siapapun yang melakukannya. Hanya saja kalau kesalahan itu muncul dari seorang alim kabir, seorang mujtahid, maka kesalahan tersebut tidak menjadikannya dosa. Justru malah alim tersebut mendapatkan pahala. Ya. Kita dididik oleh para salafus saleh untuk tidak taklid kepada siapapun. Yang harus kita ikuti adalah al-haq. Bersama siapapun kebenaran tersebut. Ya. Naduru ma al-haq haitsu dara. Kita berputar bersama dengan kebenaran. Kemana kebenaran itu berputar. Jangan mengikuti pribadi tertentu. Jangan mengagumi pribadi tertentu. Ikutilah al-haq. Ketika kita mengikuti al-haq, maka kita akan tahu siapa-siapa saja yang menjadi ahlul haq. Tapi kalau sebaliknya, kita mengagumi pribadi tertentu, kita mengikuti pribadi tertentu, kita tidak akan mengetahui hakikat kebenaran. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekh Ubaid mengutip perkataan Ibnul Qayyim. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa annal alima qad yazillu walabud. Seorang alim itu terkadang salah, bahkan pasti melakukan kesalahan karena tidak maksum. Id laisa bimaksumin, fala yajuzu qubulu kulli ma yaquluhu, maka tidak boleh menerima setiap apa yang diucapkannya. Wa yunazzalu qawluhu manzilata qawlil maksum, dan tidak boleh menempatkan perkataannya seperti perkataan seorang yang maksum. Fahadha alladhi dammahu kullu alimin ala wajhil ard, inilah yang tidak disukai, inilah yang dicela oleh setiap alim di permukaan bumi ini. Kita tahu a'immah al-arba'ah, imam yang empat itu semuanya tidak memaksa kita untuk taklid kepadanya, ya kan? Semuanya justru mengarahkan agar kita mengikuti al-haq, mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak menghendaki dan tidak menyukai kita taklid kepadanya. Demikian juga para ulama yang datang setelahnya, termasuk para ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak mendidik kita untuk taklid kepada mereka. Sekali lagi Syekh Ubaid mengatakan bahwa seorang alim terkadang keliru, terkadang salah, bahkan pasti melakukan hal itu karena tidak maksum. Karena itu jangan sekali-kali menerima setiap perkataannya. Dan jangan sekali-kali menempatkan perkataannya seperti atau di tempat seperti perkataan orang yang maksum. Qala wa harramuhu wa dhammu ahlahu. Mereka mengharamkan yang seperti ini. Wa dhammu ahlahu. Dan mencela pelakunya. Wa huwa aslu bala'il muqallidina wa fitnatihim. Dan inilah musibah atau pokok musibah yang muncul dari kalangan muqallid, orang-orang yang taklid, di mana mereka senantiasa menerima perkataan alim yang diikutinya. Ini muqallid. Mereka menempatkan perkataan alim yang diikutinya seperti perkataan seorang yang maksum. Ini pangkal musibah, kerusakan. Fa innahum yuqalliduna al-alima fi ma zalla fihi wa fi ma lam yazilla fihi. Mereka muqallidun, orang-orang yang taklid. Yuqalliduna al-alima, senantiasa mengikuti seorang alim dalam kesalahannya dan juga dalam perkara yang si alim tadi tidak salah. Walaisa lahum tamyizun baina dzalika, mereka tidak mempunyai pembeda dalam hal ini. Pokoknya semua yang dikatakan oleh alim yang diikutinya itu diterima, tidak peduli salah atau benar. Ini muqallid. Fayakhudhuna ad-dina bil khata, sehingga mereka mengambil agama ini dengan cara yang salah. Wala budda, dan pasti salah kalau caranya seperti itu. Seharusnya perkataan seorang alim itu ditimbang di atas kebenaran. Mana yang menyepakati kebenaran diambil, mana yang menyelisihi ditinggalkan. Tapi kalau muqallidun, orang-orang yang taklid, tidak demikian. Semua yang dikatakan oleh alim yang diikutinya dibenarkan, mau salah ataupun benar. Maka mereka mengambil agama ini dengan cara yang salah. Fayuhilluna ma haramallah, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Karena taklid adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Wayuharrimuna ma ahallallah, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wayusyari'una ma lam yusyari', mereka mensyariatkan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Wala buddalahum min dzalik, mereka pasti melakukan hal itu. Idh kanatil ismatu muntafiyatan amman qalladuhu, sebab kemaksuman itu sesungguhnya tidak ada dalam diri orang yang mereka ikuti. Wal khata'u waqi'un minhu walabud, kesalahan itu pasti terjadi dari seorang alim dan pasti, karena alim siapapun itu tidak maksum. Yang maksum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manusia terbaik sekalipun setelah Nabi itu tidak maksum. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidak maksum. Qala wa thammatu wajhin, kemudian sisi lainnya. Wa huwa anna haula'il munharifin ahla syatati igtanimu rahabata sadri syaikh rahimahullah wa tibata qalbih wa mahabbata nusha bil rifqi wal hikmah wal mau'idhatil hasanah. Sesungguhnya, kata Syekh Ubaid, mereka orang-orang yang menyimpang. Mereka orang-orang yang menyimpang igtanimu, memanfaatkan kelapangan hati Syekh bin Baz rahimahullah dan kebaikan hati beliau serta kecintaan beliau dalam menyampaikan nasihat dengan lembut, penuh hikmah dan wejangan yang baik. Ini orang-orang yang menyimpang memanfaatkan situasi yang seperti ini. Ketika mereka tahu kalau Syekh bin Baz itu lebih cenderung welcome, kalau bahasa ininya, bahasa gayanya, Ketika mereka tahu Syekh bin Baz senantiasa welcome, menerima siapapun yang datang kepadanya, maka mereka manfaatkan kondisi ini. Mereka manfaatkan. Mereka sengaja berbondong-bondong hadir di majelisnya Syekh bin Baz rahimahullah. Faqa'adu akhiral amri jalsatan li muhakamatihi yuriduna isqatahu. Lalu mereka pada akhirnya membuat jalsah, ya, ini orang-orang yang menyimpang ini, membuat jalsah li muhakamatihi yuriduna isqatahu. Membuat jalsah untuk menghakimi Syekh bin Baz, yuriduna isqatahu, mereka ingin menjatuhkan kehormatannya. Mereka ingin menjatuhkan kehormatannya. Sengaja datang di hadapan Syekh, menyampaikan sesuatu kepada Syekh, seperti yang dilakukan oleh sebagian jamaah tabligh. Ya, datang ke hadapan Syekh, menyampaikan bagaimana upaya mereka dalam dakwah. Walhasil akhirnya Syekh bin Baz memberikan pujian kepada mereka atas upaya yang mereka lakukan. Nah, ini yang kemudian dipegang kuat sama mereka, kemudian disebar-sebar bahwa Syekh bin Baz mendukung dakwah kami. Walaupun setelah itu Syekh tahu siapa jamaah tabligh sesungguhnya. Pada akhirnya kemudian Syekh memberikan peringatan yang keras terhadap mereka. Fangduru mada sana'u ma'ah. Lihatlah bagaimana. Mereka, orang-orang yang menyimpang, melakukan makar. Yuriduna an yasna'u ma'ahu jaza'a sinnima. Ingin melakukan sesuatu, mengambil manfaat di balik keadaan terbukanya Syekh bin Baz rahimahullah, untuk kemudian di belakang menikam Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ada yang di kalangan mereka, orang-orang yang menyimpang, sengaja hadir di hadapan Syekh untuk mencari-cari kesalahan, mencari-cari celah, hingga kemudian nanti di belakang membicarakan Syekh bin Baz rahimahullah. Thumma yuqalu idza kana hadha huwa samtu Syekh rahimahullah walladzi nadinullah fihi annahu alimun muhaqqiqun mujtahidun wa annahu ma salaka ma haula min al-lini war-rifqi illa wa huwa tami'un fi qubulihim al-haq wa istijabatihim lahu hatta annahum tajarra'u alayhi wa 'amadu 'ala isqatihi walakin Allah khayyaba sa'yahum. Kemudian kata Syekh Ubaid, apabila seperti ini memang perangai dari Syekh bin Baz rahimahullah, selalu welcome, selalu terbuka ya bagi siapa yang ingin duduk jalsah dengan beliau. Walladzi nadinullaha fihi, dan yang kami yakini, kata Syekh Ubaid, beliau tetaplah sebagai seorang alim muhakkik mujtahid. Dan annahuma salaka ma'ahaula, tidaklah beliau menampakkan sikap yang seperti ini, welcome, terbuka bagi siapapun, melainkan karena beliau sangat menginginkan mereka menerima kebenaran dan memenuhi seruannya. Ini keinginan yang mulia dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Oleh karena itu beliau tidak membatasi. Beliau tidak membatasi. Siapapun yang datang silakan. Ini semata-mata sekali lagi karena keinginan kuat dari beliau agar semua yang hadir di hadapan beliau itu dapat menerima al-haq. Hatta annahum, hingga akhirnya orang-orang yang menyimpang ini, mubtadi'un, hizbiyun, tajarra'u alaihi, menampakkan keberanian terhadap beliau. Wa amadu ala isqatihi, dan bertekad untuk menjatuhkan kehormatan beliau rahimahullah. Lakinnallah, akan tetapi Allah, kata Syekh Ubaid, khayyaba sa'yahum, telah menggagalkan semua upaya mereka. Asy-Syekh bin Baz tetaplah sebagai sosok yang dikagumi, sebagai sosok yang dihormati oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan beliau tetap sebagai sosok yang ditakuti. Ya. Ditakuti oleh ahlul bidah. Disegani oleh ahlul bidah. Dan banyak sekali upaya-upaya beliau dalam rangka membersihkan mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan dari orang-orang yang membawa pemikiran menyimpang. Ya. Seperti rekomendasi yang beliau tanda tangani, yang beliau setujui. Ya. Yang kemudian diserahkan kepada pihak kerajaan untuk memenjarakan Salman al-Audah, ya, Safar al-Hawali. Dan upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz juga secara terang-terangan, terbuka di hadapan semua orang, memberikan peringatan yang keras kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Sa'id al-Faqih, ya, Umar Tilmisani, Sayyid Qutb, dan yang lainnya. Disebutkan secara terang-terangan namanya untuk umat waspada dari mereka dan dari pemikiran-pemikirannya. Syekh bin Baz juga membuat bantahan kepada Ali As-Sabuni yang membuat kitab atau mengarang kitab Sofwatut Tafasir, karena di dalamnya mengandung pemikiran-pemikiran Asy'ariyah. Banyak yang dilakukan oleh Syekh dalam rangka memperingatkan bahaya ya, mubtadi'un, bahaya munharifun, hizbiyun, dan seterusnya. Qala aqul فإنه حذر علماء أجلاء أئمة جهابدة من الركون إلى أهل الأهواء والشطط وممازجاتهم ومخالطتهم مخالطة تميع والتسكيت والتحذير من عصر الصحابة إلى اليوم. Saya katakan, kata Syekh Ubaid, sesungguhnya para ulama yang mulia dan para imam-imam terkemuka telah memberikan peringatan, telah menyampaikan tahdir dari bahayanya sikap condong kepada ahlul ahwa dan orang-orang yang menyimpang. Berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka, ya, bersama-sama dengan mereka, dengan menampakkan sikap yang lembek, mendiamkan kesalahannya, dan menampakkan kelemahan di hadapan mereka dari sejak masa sahabat hingga hari ini. Jadi Syekh di sini ingin menegaskan bahwa tahdir kepada ahlul ahwa itu sudah berlangsung sejak lama, sejak masa sahabat hingga hari ini. Tidak berhenti, terus tahdir itu dilakukan. Oleh siapa? Oleh para ulama, oleh para alim terkemuka. Jangan sekali-kali condong kepada ahlul ahwa, kepada orang-orang yang menyimpang. Jangan sekali-kali duduk bersama dengan mereka. Jangan sekali-kali berteman dengan mereka. Jangan sekali-kali menampakkan kelembekan sikap di hadapan mereka. Jangan mendiamkan kesalahan mereka. Dan jangan menampakkan kelemahan di hadapan mereka. Ana adzkur lakum ba'dhal amtsilah. Saya akan menyebutkan sebagian contoh-contohnya. Qala rawa al-Lalikai 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala wallah ma azunnu 'ala dhahri al-ardi al-yawma ahadan ahabba ila asy-syaitan halakan minni. Faqila wa kayf? Faqala wallah innahu la yuhdithu al-bid'ata fi mashriqin aw maghribin fayahmiluha ar-rajulu ilayya فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai, kata Syekh Ubaid, dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasannya beliau berkata, wallah demi Allah, saya mengira bahwa tidak ada di permukaan bumi ini pada hari ini seorang pun yang lebih disukai kebinasaannya oleh syaitan daripada aku. Orang-orang yang mendengar merasa heran, kok bisa seperti itu? Ditanyakan, kaif? Bagaimana bisa seperti itu? Bagaimana setan sangat menginginkan kebinasaanmu? Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, wallah demi Allah, tidak ada satu kebid'ahan pun yang terjadi di timur maupun di barat, kemudian dibawa oleh seseorang ke hadapanku, melainkan ketika telah sampai di hadapanku, aku akan menghancurkannya dengan sunnah. Ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Ya. Jika ada satu kebid'ahan dilakukan di timur ataupun di barat, kemudian dibawa oleh seseorang, dan sampai di hadapan beliau, maka beliau akan menghancurkannya dengan sunnah. Beliau akan membantahnya, tidak membiarkannya. Wa qala Mus'ab bin Sa'ad. Kemudian berkata Mus'ab bin Sa'ad, la tujalisu maftunan, fa innahu lan yukhti'aka minhu ihdatsnatain, imma an yaftinaka fatutabi'uhu, wa imma an yu'dhiyaka qabla an tufariqahu. Jangan sekali-kali kamu duduk bermajlis dengan seorang maftun, seorang yang terfitnah hingga kemana-mana membawa fitnah. Jangan sekali-kali bergaul dengan orang yang seperti itu. Kalau ada orang yang dikatakan fattan, itu artinya kita harus berhindar darinya, menjauh darinya. Dan kata-kata fattan adalah kata-kata yang juga disampaikan, diungkapkan oleh para ulama dalam rangka mentahdir seseorang. Seperti sebelumnya, dinukil oleh Syekh Ubaid, bagaimana Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan kepada seseorang, anta fattan, kamu seorang fattan, pembawa fitnah, penebar fitnah. Kata Mus'ab bin Sa'ad di sini, la tujalis maftunan, jangan kamu duduk bersama dengan orang yang terfitnah sehingga kemana-mana membawa fitnah. Fa innahu lan yukhti'aka minhu ihdatsnatain, karena sesungguhnya kamu tidak akan selamat dengan salah satu dari dua hal. Imma an yaftinaka fatutabi'uhu, bisa jadi kalau kamu duduk bersamanya, an yaftinaka, dia akan memberikan fitnah kepadamu, dia akan menyampaikan fitnah kepadamu hingga engkau mengikutinya. Wa imma an yudhiyaka qabla an tufariqahu, dan bisa jadi dia akan mencelakakanmu, qabla an tufariqahu, sebelum dia berpisah denganmu. Ini bahayanya duduk bersama dengan ahlul fitan, orang-orang yang membawa fitnah. Oleh karena itu jangan duduk dengannya, karena bisa jadi kita akan ikut terfitnah, ya, sehingga menjadi fatan. Atau kalau tidak, dia akan mencelakakan kita, mencelakakan agama kita. Qala wa ablag min hadza wa dzaka, kemudian kata Syekh Ubaid, ada lagi yang lebih sempurna tahdiran kepada ahlul ahwa al munharifin yang lebih sempurna dari yang pertama tadi dan dari yang kedua ini. Wa dzaka qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seseorang itu ala dini khalilihi akan dapat ditilai sesuai dengan agama temannya. Oleh karena itu, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat man yukhalil, siapa orang yang menjadi temannya. Kalau seseorang itu berteman dengan ahlul bid'ah, berarti ini satu indikasi kuat dia condong kepada ahlul bid'ah tersebut, sehingga dia pun dihukumi sama dengannya. Kalau ada seseorang mengaku salafi, mengikuti dakwah salafiyah, tapi kemudian bergaul, duduk bersama dengan hizbiyun, maka ini menjadi satu indikasi kuat bahwa dia ada kecondongan kepada hizbiyun itu, hingga kemudian dia pun dinyatakan sama sebagai seorang hizbi. Oleh karena itu, pertemanan adalah perkara yang setiap muslim harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan bahwa di antara perkara yang bisa kita jadikan sebagai penilaian tentang seseorang adalah dari temannya. Dengan siapa dia bergaul? Dengan siapa dia berteman? Ini lebih sempurna tahdirnya, kata Syekh Ubaid. Fa idza taqarrara hadza fa'lamu anna man yujalisuna ahlash shatati wa ahlal ahwa asnafun. Jika sudah jelas persoalan ini, maka ketahuilah bahwa orang yang bergaul, orang yang bermajlis dengan ahlash shatat wa ahlal ahwa, dengan orang-orang yang menyimpang dan ahlul ahwa, asnafun, ada beberapa golongan. Ada beberapa golongan orang-orang yang bermajlis bergaul dengan ahlul ahwa, ahlul bidah. Wa la yumkinu an nusawwiya bainahum fil hukmi. Kita tidak mungkin menyamaratakan mereka semua dalam status hukum. Fa kullu sinfin minha kama yastami'un kama satasma'un yakhtalifu fil hukmi. Setiap golongan itu, ya, sebagaimana yang akan kau dengar nanti, sebagaimana yang akan kau lihat nanti, yakhtalif fil hukum, berbeda dalam hal hukum. Maka Asy-Syaikh kemudian menjelaskan perinciannya. Ahaduha, golongan yang pertama, man kana imaman qawiyan jahbadan sadian bil haq, orang-orang yang dikenal sebagai imam kuat dalam keilmuan, terkemuka, kemudian terang-terangan dalam membela kebenaran. Yahabuhu haula lima huwa mutamayyizun bihi minal quwwah fil manhaj war rusukh fil ilmi. Disegani oleh ahlul ahwa, ya, karena kekuatan manhajnya dan kekokohan ilmunya. Wa qad tarajjaha ladaihi fi hadhihi al-mujalasah maslahatan. Kemudian mereka, para alim yang seperti ini, memiliki penilaian bahwa dengan mujalasahnya, dengan bergaulnya mereka dengan ahlul ahwa, ya, dengan orang-orang yang menyimpang, maslahatan, ada maslahat. Min kasri syaukatihim, seperti untuk memporak-porandakan kekuatan mereka, ahlul ahwa. Au taqlil syarrihim, atau meminimalisir kejelekan-kejelekannya. Au ta'thir fihim bin nushi, atau dapat mempengaruhi mereka ahlul ahwa dengan nasihat. Ya. Nah, ini golongan yang pertama yang bermajlis dengan ahlul ahwa dan orang-orang yang menyimpang, yaitu mereka-mereka dari kalangan ulama, alim, ya, yang terang-terangan dalam menyampaikan kebenaran, disegani oleh ahlul ahwa, kuat dalam keilmuan, kuat dalam manhaj. Para ulama yang seperti ini memiliki penilaian ketika mereka duduk, ya, dengan ahlul ahwa, maka mereka dapat memporak-porandakan kekuatan ahlul ahwa. Mereka dapat meminimalisir kejelekan-kejelekannya. Mereka dapat mempengaruhi ahlul ahwa. Mithla makana yasna'u Syekh Abdul Aziz, seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi sekarang lebih jelas persoalannya. Ya. Lebih jelas persoalannya. Ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala menampakkan sikap terbuka, siapa saja yang mau datang, yang mau bermajlis dengan saya, silakan. Yang datang ada Ikhwanul Muslimin, yang datang ada Jamaatut Tabligh, yang datang ada Sufi. Syekh seorang yang kuat keilmuannya, Syekh seorang yang kokoh manhajnya, Syekh seorang yang terang-terangan dalam menyampaikan kebenaran. Syekh punya penilaian bahwa dengan duduknya beliau di hadapan mereka itu mampu mempengaruhi mereka. Ya. Mampu mempersedikit, mempersempit kejelekan-kejelekan mereka. Fahadha salafiyun quhun mahdun khalisun. Maka para alim, para ulama yang seperti ini keadaannya, salafiyun quhun, tetaplah sebagai seorang salafi. Mahdun, salafi yang sejati. Khalisun, salafi yang tulus, murni. Khalun insyaallah min syaubil hizbiyah. Bersih dengan izin Allah dari kotoran-kotoran hizbi. Ya. Ini golongan yang pertama. Ya. Yang bermajlis dengan ahlul ahwa, yaitu para ulama yang kuat keilmuan dan mampu mempengaruhi ahlul ahwa. Maka para ulama tersebut tidak disalahkan. Para ulama tersebut tidak kemudian dicap sebagai ahlul ahwa. Ya. Tapi tetap mereka adalah para ulama salafi, ya, yang sejati, yang tulus, yang murni, yang bersih dari kotoran-kotoran hizbiyah. Salah satu contoh yang konkretnya adalah sosok Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. As-sinfus tsani, kemudian golongan yang kedua yang bermajlis dengan ahlul ahwa. Man huwa salafiyun salim lakinnahu laysa indahu furqan wala idrakul lin manhaj. Seorang salafi, ya, selamat, salafi yang bersih, akan tetapi laysa indahu furqan, dia tidak mempunyai pembeda yang bisa membedakan. Wala idrak lil manhaj, dan tidak punya pengetahuan seputar manhaj-manhaj kelompok dakwah. Huwa yadhharu salafiyah, dia menampakkan kesalafiahan. Yad'u ilaiha, mengajak umat kepadanya. Wa yasda'u bis sunnah, terang-terangan menyampaikan sunnah. Yuharibul bid'ah, memerangi kebid'ahan. Lakin laisa indahu furqan, hanya saja dia tidak punya tameng pembeda. Fa innahu yujalis kullaman sanahatil fursah bimujalasatihi. Lalu dia bergaul. Ya. Lalu dia bergaul dengan setiap orang yang memberinya kesempatan. Di antara orang-orang tersebut adalah ahlul ahwa, ahlul bidah. Ya. Ini golongan yang kedua. Seorang salafi, ya, bagus kesalafiahannya. Mendakwahkan sunnah, memerangi bid'ah. Hanya kelemahannya, dia tidak punya pengetahuan seputar manhaj-manhaj kelompok dakwah. Sehingga tidak bisa membedakan. Ketika ada orang yang mempersilahkan atau mengajaknya untuk jalsa, maka dia pun jalsa bersamanya. Termasuk ahlul ahwa yang mengajaknya. Fahadha haqquhu alaina albayan wal kashfu an hali haula, an hali haula birrifqi wabil hikmah. Maka yang seperti ini kewajiban kita kepadanya, ya, kepada salafi yang seperti ini adalah menjelaskan dan membongkar keadaan ahlul ahwa dengan lembut, ya, dan penuh hikmah. Kalau ada salafi yang seperti ini keadaannya, jangan dibiarkan. Ya. Dia butuh maklumat tentang manhaj-manhaj yang menyimpang. Dia butuh pengetahuan tentang kelompok-kelompok dakwah yang menyimpang. Harus diberitahu. Ya. Disampaikan kepadanya bahwa ikhwal muslimin itu begini, begini, begini. Manhaj dakwahnya jamaat tabligh itu begini, begini, begini. Sufiin itu begini, begini, begini. Disampaikan kepadanya. Ini kewajiban kita. Ya. Wa alla natakhalla anhu wa la nukhalli majlisahu li haula. Kita tidak boleh membiarkannya. Ya. Kita tidak boleh membiarkannya dan membiarkan pergaulannya dengan ahlul ahwa. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimakumullah, pengetahuan terhadap manhaj, manhaj yang menyimpang itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa membatasi diri dalam pergaulan. Kalau kita tidak tahu, tidak mengerti, maka bisa saja, ya, secara tidak sengaja kita malah bermajlis dengan ikhwanul muslimin, dengan ahlul ahwa, dengan ahlul bidah. Nah ini jadi bahaya. Karena itu penting bagi kita untuk mengerti persoalan yang menyangkut manhaj. Ya. Dan orang yang tidak mau peduli terhadap persoalan manhaj adalah orang yang berperan dalam menyebarkan keburukan. Ya. Bagaimana kita bisa mengingatkan umat dari bahaya penyimpangan, dari bahaya orang-orang yang menyimpang, kalau kita tidak mengetahui metode atau manhaj dakwah mereka. Ya. Makanya penting sekali lagi untuk kita mengetahui. Tidak sedikit kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama seputar penjelasan tentang manhaj-manhaj dakwah yang berkembang dewasa ini. Ada kitab Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, As'ilatul, tentang As'ilah Al-Manahij Al-Jadidah, pertanyaan-pertanyaan seputar manhaj-manhaj yang baru. Ada juga kitab Syekh Muhammad bin Zaid Al-Madkhali, sama, tentang masalah-masalah manhaj. Karena ini bekal utama kita, ya, dalam berdakwah. Sehingga kita bisa senantiasa menampakkan sikap tamayyuz. Memisahkan diri dari mereka. Kita bukan bagian dari mereka dan mereka tidak menjadi bagian dari kita. Sehingga jelas nampak ada al-wala dan al-bara. Qala as-sinfu ats-tsalitsu, golongan yang ketiga sekarang yang duduk bermajlis dengan ahlul ahwa. Man huwa mutamayyi'un dha'i'un yara annal kull musibun hadza wa hadza. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang ada kelembekan sikap di dalamnya atau padanya. Ya, dha'i'un, orang yang lenyap, tidak punya prinsip. Ia melihat atau memandang bahwa semua orang itu sama, benar. Semua kelompok dakwah itu benar. Mau yang ini ataupun yang itu. Fahadza la syakka annahu khatrun 'alal manhaj. Maka yang ini tidak dilakukan lagi, sangat membahayakan manhaj. Sangat membahayakan manhaj. Menganggap semua kelompok dakwah benar. Ikhwanul muslimin benar. Jamaatut tabligh benar. Sufi benar. Syiah bahkan dibenarkan. Ya. Ini golongan yang mumayyiz. Yang punya kelembekan sikap. Ini berbahaya kata Syekh. Terhadap manhaj salaf. Fal wajibu tadhkiruhu bihaqqil manhaj alaihi wa munasahatuhu bibayani mukhalafatihi bihadha as-suluk ahlal haq. Fa in intasaha wa illa kana minhum wala karamah. Kewajiban kita terhadap golongan ini adalah mengingatkannya. Mengingatkannya akan manhaj yang hak. Menasehatinya dengan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok dakwah. Ya. Menjelaskan bahwa apa yang diyakininya adalah menyelisihi ahlul haq. Kalau seandainya mau menerima nasihat, walhamdulillah. Kalau tidak, kana minhum, maka masuk ke dalam bagian mereka, ahlul ahwa. Ya. Dinasehati terlebih dahulu. Kalau menerima nasihat, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti diikut sertakan. ya, dengan ahlul ahwa, orang-orang yang menyimpang. Nah, dan di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ciri ahlut tamyir adalah mengakui, ya, mengakui dan merekomendasi semua kelompok-kelompok dakwah yang ada. Ya. Ini salah satu ciri dari prinsip ahli tamyiz. Seperti kaidah yang dibuat oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dia mengatakan nuridu manhajan wasi'an afyah. Kami menginginkan manhaj yang luas, manhaj yang terbuka. Manhaj yang luas, manhaj yang terbuka. Tidak eksklusif. Siapapun bisa bergabung bersama kami dalam dakwah. Kata Syekh Rabi, dengan kaidah itu, maka semua kelompok dakwah diakui. Semua kelompok dakwah dibenarkan. Termasuk Rafidhah. Diakui. Dibenarkan. Dilegitimasi. Dengan kaidah itu, kata Syekh Rabi, tidak akan ada lagi amar ma'ruf, nahi mungkar. Tidak ada lagi wala wal baro, karena semuanya diakui, semuanya dibenarkan. Ya. Maka tidak akan ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Tidak akan ada al wala wal baro. Ya. Ini bahayanya kaidah tersebut. Kaidah yang dibikin oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ra'su ahli tamyi fi hadha zaman. Pimpinan ahli tamyi pada masa ini. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ar-rabi, golongan yang keempat. Man yukhalitu haula ma'al mudafa'ati anhum wa takthiru sawadihim wa tashdidu 'ala as-salafiyyin fa hadha hizbi muhtara. Golongan yang keempat, orang yang duduk dengan ahlul ahwa, ya, yaitu yang bergaul bersama ahlul ahwa dengan membela mereka. Membela mereka dan memperbanyak jumlah mereka. Kemudian bersikap keras terhadap salafiyin. Maka yang seperti ini adalah hizbi yang membahayakan. Hizbi yang membahayakan. Yang seperti ini. Duduk dengan ahlul ahwa, bergaul dengan ahlul ahwa, membela mereka. Kemudian menampakkan sikap keras kepada salafiyin. Sudah. Kalau kita tahu ada orang yang seperti itu, maka dia hizbi. Sekalipun mengaku 1000 kali dirinya sebagai seorang salafi. Ya, tidak bisa dibenarkan pengakuannya itu. Karena sudah dengan terang-terangan nyata-nyata memberikan pembelaan kepada ahlul ahwa. Bahkan benci kepada salafiyun yang mentahdir, memperingatkan umat dari bahayanya ahlul ahwa. Aneh kalau ada seorang salafi ketika mendengar pembahasan tentang tahdir, tentang bahayanya ahlul ahwa, ahlul bidah, marah. Aneh. Dia bukan salafi. Hizbi yang seperti itu. Hizbi yang seperti itu. Kalau ada di tengah-tengah kita yang seperti itu, maka hendaknya kita menjauh darinya. Jangan bergaul bersamanya. Ya. Karena dia hizbi mutasattir. Hizbi yang bertopeng. Hizbi yang menutup diri. Sembunyi. Di tengah-tengah kaum salafiyun. Ini bahayanya lebih besar dibandingkan dengan ahlul bidah, ahlul ahwa yang jelas-jelas menampakkan diri sebagai ahlul ahwa dan ahlul bidah. Maka tidak salah kalau kemudian ada para ulama yang mengatakan bahwa ahlul tamyi ini lebih berbahaya daripada ahlul bidah. Orang-orang yang menampakkan kelembekan sikap dalam manhaj itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan ahlul ahwa, ahlul bidah. Kenapa? Karena mereka ahlul tamyi menisbatkan diri kepada manhaj salaf dan kepada dakwah salafiyah. Namun di waktu yang bersamaan memukul, menghantam, menyerang salafiyun. Ya. Dengan kaidah-kaidah yang rusak, dengan kaidah-kaidah yang batil. Ya. Nusahih wala nujarrih, nusahih wala nahdim. Kewajiban kita hanyalah nusahih, meluruskan kesalahannya. Bukan menjarahnya, bukan mengkritiknya. Cukup diluruskan saja. Kewajiban kita hanyalah membenarkan, mengingatkan penyimpangan-penyimpangannya. Tidak menghancurkan atau menjatuhkan kehormatannya. Ini kaidah-kaidah yang berbahaya. Menolak tahdir. Tidak suka kepada tahdir. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sudah menjelaskan bahwa yang akan mendapatkan ancaman neraka itu bukan kebid'ahannya, tapi pelakunya. Ya, pelakunya. Pelaku dan kebid'ahannya ini yang diancam neraka. Jadi kalau kita cuman mengingatkan umat dari bid'ah lalu membiarkan pelakunya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kebid'ahan itu tidak akan mati, tetap akan hidup. Karena para pelakunya, para da'i-da'inya dibiarkan. Tidak dipersempit ruang geraknya. Ini sebuah kesalahan yang besar. Al-Khamisu, golongan yang kelima. Man huwa salafiyun kuhun lakinnahu yara anna fi mukhalatati haula bayanal haqqi lahum wa iqamatal hujjah mithlu ma yasna'uhu ba'dul masyayikh waffaqahumullah wa saddadanallahu iyyahum wa iyyakum fil aqwali wal a'mal min ziyarati ba'dil jama'at ad-da'wiyyah al munharifah bihujjati as-sad'i bilhaq 'alaihim fi darihim wa iqamati al-hujjah 'alaihim min minbarihim kama yaqulun. Golongan yang kelima ini adalah yang duduk bermajlis bersama ahlul ahwa. Dia seorang salafi, ya. Salafi murni, salafi sejati, akan tetapi dia memandang bergaulnya dan bermajlisnya dengan ahlul ahwa adalah dalam rangka menyampaikan kebenaran kepada mereka dan menegakkan hujjah kepada mereka. Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyayikh, masyayikh ahlus sunnah. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dan memberikan kekokohan kepada kita, kepada mereka. Dalam hal perkataan dan amalan. Min ziyarati ba'dil jama'at ad-da'awiyah al-munharifah. Melakukan kunjungan, ziarah kepada sebagian kelompok dakwah yang menyimpang. Dengan alasan as-sad'i bil-haq. Menyampaikan kebenaran secara terang-terangan kepada mereka di tempat mereka. Dan menegakkan hujjah kepada mereka dari atas mimbar mereka. Ya. Ini sebagian alasannya. Fahada, yang seperti ini, kata Syekh Ubaid, indi menurutku khalafal aula. menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Karena walau bagaimanapun, yang lebih utama tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Mengunjungi tempatnya ahlul ahwa. Sekalipun dengan alasan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dengan alasan menegakkan hujah kepada mereka. Di tempatnya. Di atas mimbarnya. Sekalipun itu tujuannya. Tetapi yang lebih utama tidak melakukan hal tersebut. Nahnu nushaddid 'alaihim fima bainana wa bainahum wa naghlid 'alaihim. Kita menekan mereka, ya. Wa naghlid 'alaihim, dan bersikap keras kepada mereka. Walakin la natakhalla 'anhum madamu ma'ana. Yuqawwuna shaukatana. Akan tetapi, walau bagaimanapun, kata Syekh, kita tidak boleh membiarkan mereka. Sebagian masyaikh yang punya pandangan tadi, tidak boleh membiarkan mereka selama mereka menguatkan kalimat kita. Yu'adidunana, selama mereka membela kita. Wa yu'azirunana, selama mereka menolong kita. Wala yukathiruna sawada haula, dan tidak memperbanyak jumlah ahlul ahwa. Wala yuqawuna syaukatahum, tidak juga memperkuat kalimat mereka, ahlul ahwa. Jadi walau bagaimanapun, jika kita menjumpai para masyaikh dari kalangan ahlu sunnah yang mempunyai pandangan seperti itu, meskipun kita tidak sependapat, tetap menghormati mereka. Ya, tetap menghormati mereka. Selama mereka tetap menampakkan loyalitas kepada kita, ahlu sunnah, dan baro kepada ahlul ahwa. Kecuali kalau sudah sampai pada tahap membela ahlul ahwa, ini lain lagi masalahnya. Ya. Dan ini penting untuk kita ketahui. Ada sebagian masyaikh, ya, ahlus sunnah, salafi, yang punya pandangan ingin menyampaikan kebenaran di hadapan ahlul ahwa. Ingin menegakkan hujah di hadapan mereka. Sehingga melakukan ziarah ke tempatnya ahlul ahwa. Ya. Kalau Syekh Ubaid secara pribadi tidak setuju dengan hal itu. Beliau mengatakan, hadza indi khalafal aula. Menurutku ini menyelisih sesuatu yang utama untuk dilakukan. Tidak perlu seperti itu. Namun walau bagaimanapun, tetap kita menghormatinya. Wa innama fi dhurufin muayyanah wa li asbabin muayyanah ajabu da'watahum wa aqamu fi nawadihim al-muhadarat aw ad-daurat al-ilmiyah. Mereka melakukan hal itu, para masyayikh melakukan hal itu hanya pada hal-hal tertentu saja. Ya. Dan juga oleh sebab tertentu saja. Mereka memenuhi undangan ahlul ahwa. Lalu kemudian menyampaikan muhadarah, menyampaikan daurah di tempatnya. Jadi tidak setiap saat juga para masyayikh itu. Ya. Hanya sesekali. Dan ikhwanul fiddin rahimakumullah, ini mengingatkan saya akan pernyataan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala tentang apakah boleh menyampaikan ceramah, menyampaikan dakwah di masjid atau di tempatnya ahlul bidah. Maka Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala menjelaskan bahwa kalau seandainya ahlul ahwa, ahlul bidah itu benar-benar mempersilahkanmu, ya, untuk menyampaikan kebenaran di masjidnya umpamanya atau di tempatnya, ya, untuk menyampaikan kebenaran, maka tidak mengapa engkau menyampaikan ceramah atau dakwah di tempatnya. Dengan catatan tidak ada sikap basa-basi, ya, kepada mereka. Ya. Apalagi kalau seandainya mereka mengatakan, sini, datanglah kemari. Mengundang kita. Kemudian mereka mengatakan, silakan, engkau menyampaikan ceramah sesukamu di masjid kami. Sampaikan tentang sunnah. Sampaikan tentang hak. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Apalagi kalau seperti ini. Maka boleh. Ya, boleh. Dan setelah itu, setelah engkau selesai menyampaikan dakwah, menyampaikan ceramah, langsung pulang. Tidak ada mujalasah bersama dengan mereka. Nah, ini kurang lebih uraian dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Dan terkadang kita, ya, pada kenyataannya, ikhwan fillah rahimakumullah, menggunakan masjid, ya, milik orang lain. Ya, menggunakan masjid milik orang lain, katakanlah nyewa. Ya. Nyewa masjid milik orang lain, atau milik salah satu pentolan ikhwanul muslimin. Kita menggunakan masjidnya. Kita pakai masjidnya untuk ta'lim. Selama kita bisa menyampaikan al-haq dengan terang-terangan sesuka kita, maka tidak jadi masalah. Kecuali kalau yang jadi pemilik masjid tersebut, ya, memberikan syarat-syarat tertentu. Wah, ini jangan. Ya, tidak perlu. Cari masjid yang lain. Nah, jadi sekali lagi tidak mengapa. Kalau kita menyampaikan ceramah, menyampaikan talim di masjid milik pentolan salah seorang jamaah, atau milik pentolan jamaah ikhwanul muslimin atau jamaah tabligh dan yang lainnya. Ya. Dengan catatan kita bisa bebas menyampaikan al-haq. Kemudian tidak ada mujalasah dengannya. Ya. Tetap menampakkan sikap tamayyuz, memisahkan diri darinya. Nah, inilah ikhwan fillah rahimakumullah, ya, 5 golongan orang yang duduk bermajlis, ya, bersama dengan ahlul ahwa. Jadi benar apa yang dikemukakan sebelumnya oleh Syekh Ubaid, secara hukum tidak bisa disamaratakan. Tidak setiap orang yang mujalasah bersama dengan ahlul ahwa itu kemudian dihukumi sebagai ahlul ahwa. Dilihat dulu bagaimana keadaannya. Ya, kalau seperti Syekh bin Baz, tidak mungkin kemudian kita katakan Syekh bin Baz ahlul ahwa karena duduk bersama dengan ahlul ahwa. Sebab pada kenyataannya Syekh bin Baz adalah sosok yang tetap menampakkan sikap tamayyuz dari ahlul ahwa, bahkan mentahdir mereka. Ya, bahkan mentahdir mereka. Nah, khairan bin rahimakumullah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan mungkin nanti ada kesempatan kedua, ya, sekedar nasihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.